aman ya mu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Sebelum kita melanjutkan kita merujuk sebentar ya. Jadi, marfu' itu ada 4 tanda. Apa saja? Dhamma, dhamma. Kemudian alif dan waw. Kemudian sebutan. Dhamma pada apa saja? Dhamma tanda menjadi utama isim mufrad. Kedua jamak muannats salim. Kedua jamak taksir. Kemudian tambah lagi satu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak sambung dengan apapun. Kemudian yang wawu tanda apa? Yang wawu tanda pada wawu pada jamak mudzakkar salim. Ya. Sama asmaul khamsah. Ya. Terus alif. Alif tanda pada isim musanna. Ya. Terus yang satu butun nun. Butun nun pada fi'il mudhari yang akhirnya bertemu dengan alif isnin, kemudian wawu jamak dan ya mukhatab. Iya. Oh, ini sekarang apa? Sekarang kemarin terakhir kasrah mengganti fathah terakhir. Oh, kasrah mengganti fathah. Nasab sudah ya. Sekarang berarti masuk niapata niapa alia anil fata. Qala al-muallif rahimahu taala wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasnya wal jama. Adapun ya bisa menjadi tanda nasab pada tasnya yaitu musanna dan jama. Qala syari bidallah taala aqulu takunul ya'u alamatan ala nasbil kalimah niyabatan il fathah fi maudi'aini. Ya bisa menjadi tanda nasabnya suatu kata yang ya tersebut sebagai pengganti fathah pada dua tempat. Ahaduma yang pertama fil ismil musanna pada isim musanna. Waqad taqaddam ta'rifu dan telah lewat telah berlalu pengertian musanna. Nawo contoh qara'tu kitabaini aku membaca dua buku. Kitabaini. Kitabain ini musanna. Sebagai maf'ul dia mansub, mansubnya dengan ya. Wa qala ta'ala dalam firman Allah taala fa wajada fiha rajulaini. Rajulain ini musanna. Mansubnya dengan ya. Wanahu akal tu tamrota ini. Aku memakan dua tamr, dua kurma. Tamrotain ini musanna. Mansub dengan ya. Waqaulu ta'ala ja'alna li ahadima jannatain. Jannatain musanna. Fakulun maka masing-masing kitabain warjulain watamratain wajannatain mansubun seluruhnya mansub. Wa alamatun nasbi tanda nasabnya yaitu dengan ya. Al maftu ma qabla al maksur ma ba'da. Musanna ini bisa diketahui dengan apa? Maftu ma qabla. Sebelum ya itu di fathah. Sebelum ya di fathah. Al maksur ma ba'da dan setelah ya di kasrah. Nitan. Kenapa disebutkan ini? Karena agar untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Karena bentuknya mirip. Kalau sama-sama tidak ada harokat maka kita bingung. Nah, dengan diberi keterangan seperti ini al-maftuh maqoblah ini ciri-ciri tanda-tanda musannah, yaitu sebelum ya di fathah dan setelah ya di kasrah. Niyabatan lil fathah, sebagai tanda, sebagai pengganti dari fathah. Niyanau musanna, karena dia musanna. Wan nun iwadun an tanwin fil ism mufrad. Dan nun, nun yang berada setelah ya, pengganti tanwin pada saat mufradnya, pada isim mufradnya. Kemudian yang kedua, al-maudi'u tsani, tempat yang kedua. Ya menempati pada pengganti fathah. Jam'ul mudzakkar salim, yaitu pada jamak mudzakkar salim. Waqad taqaddam ta'rifu, dan telah berlalu, telah lewat pengertian jamak mudzakkar salim aidan juga. Nawo, contoh untuk jamak mudzakkar salim, ya dia mansubnya dengan ya. Hadartu al-muslimina min taqlidi a'da'im. Hadartu, aku memperingatkan al-muslimin, orang-orang muslim, min taqlidi a'da'im, dari ikut-ikutan musuh-musuh mereka. Al-muslimin jamak mudzakkar salim mansub dengan adanya ya. Al-muslimin ini setelah, sebelum ya di kasrah, setelah ya di fathah. Ini kebalikan dari musanna. Kalau musanna sebelum ya di fathah, setelah ya di kasrah, ini kebalikannya. Wa qaulu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, la tattakhidul kafirina awliya'a. Al-kafirin jamak mudzakkar salim. Fa qulun min al-muslimin wal kafirin, masing-masing al-muslimin dan kafirin mansubun, masing-masingnya mansub. Wa alamatun nasbi al-ya, tanda nasabnya dengan adanya ya. Ni al-maksur ma qabla, dikasrah apa yang sebelum ya. Al-maftuh ma ba'da, dan di fathah apa yang setelah ya. Niyabatan anil fathah, pengganti dari fathah. Li'anau jamak mudzakkar salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Manun iwadun anil tanwin fil ismil mufrad, nun pengganti tanwin pada isim mufradnya. Siapa paham ya? Sekarang kita lanjutkan niyabah hadfin nun anil fathah. Hadfun nun, dibuangnya nun menggantikan fathah. Wa ma hadfun nun, adapun qala al-mu'allif rahimahullah, wa ma hadfun nun, adapun dibuangnya nun, fayakunu alamatan nasbi, dia menjadi tanda nasab pada fi'il-fi'il yang lima. Allati raf'uha bisabatin nun, yang marfu'nya dengan adanya subutun nun, dengan adanya nun atau tetapnya nun. Ini af'alul khamsah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, aqulu yakunu hadfun nun alamatan ala nasbil kalimah niyabatan al fathah fi maudi'in wahidin. Hadfun nun bisa menjadi tanda nasabnya suatu kata yang dia nun, hafun nun tersebut pengganti fathah, fi maudi'in wahidin, pada satu tempat saja. Wawa al-af'alul khamsah, itu pada fi'il-fi'il yang lima. Allati turfa'u bisubutin nun, yang af'alul khamsah tersebut marfu'nya dengan adanya nun, tetapnya nun. Wataqaddam anna, dan telah lewat bahwasanya af'alul khamsah kullu fi'lin mudhari'in, masing-masing setiap fi'il mudhari ittashala bi alif isnain, yang bersambung dengan alif isnain, au wawul jama'ah, atau bersambung dengan wawul jama'ah, au ya al-mu'annasah al-muqatabah, atau yang bersambung dengan ya mu'annas muqatabah. Ini namanya af'alul khamsah, setiap isim yang ada alif isnanya atau wawu jamaah atau muannas mukhatabah. Famisal ma mattasala bi alif isnain qauluka. Contoh fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain itu pada ucapanmu lan taktuba. Lan taktuba. Taktuba setelah ba ada alif. Alif isnain. Wa qauluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman an yablugha asyuddahuma. An yablugha ini juga setelah ghain alif isnain. Kalau lan taktuba ini domainnya apa? Antuma. Sedangkan an yablugha huma. Wa misalu mattasala bi wawul jamaah. Contoh fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah. Qauluka ucapanmu lan taktubu. Demikian antum lan taktubu. Kalian tidak akan menulis lan taktubu. Jadi dengan dibuang nonnya. Asalnya taktubu nah ditambah lan jadi lan taktubu. Wa qaulu ta'ala pada firman Allah ta'ala la yadurrullaha syai'a lan yadurru. Asalnya yadurruna ditambah lan menjadi lan yadurru. Dibuang nonnya. Mansub dengan dibuang nun. Wa misalu mattasala bi ya'ul mu'annas mukhatabah. Contoh fi'il mudhari yang bersama dengan ya' mu'annas mukhatabah. Qauluka ucapanmu lan taktubi. Lan taktubi. Asalnya taktubina. Anti taktubina. Bersama dengan lan menjadi lan taktubi. Dibuang nunnya. Fakullu fi'lin min hadil afal. Maka masing-masing fi'il dari fi'il-fi'il ini mansubun. Mansub bilan dengan adanya lan. Au an atau adanya an. Jadi maksudnya dengan lan atau an. Wa alamatu nasbi hadfun nun. Tanda nasabnya dengan dibuang nonnya. Niyabatan alil fathah. Pengganti dari fathah. Li'anau minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wal alif awil wawu awil ya'u. Domirun mutasilun. Domir yang bersambung. Mabniyun ala sukun. Dia mabni ala sukun. Dia senantiasa di sukun. Fi mahali rafin. Dia menempati marfu sebagai fa'il. Fa'ilun. Sebagai fa'il. Kalau nasab ada berapa tanda? 5 tanda. Fathah, alif, kasrah, ya dan harfun nun. Fathah pada apa? Fathah pada isim mudhari. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Dan dimasuki huruf penasab. Lanjutnya apalagi alif. Alif sebagai tanda nasab pada semusana. Alif alif. Oh alif. Asma khamsah. Asma khamsah. Lanjutnya ya. Ya. Ya. Kasrah ya kasrah dulu. Oh kasrah nam pada jamak mudzakkar jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Sedangkan ya? Ya tanda pada jamak mudzakkar salim sama isim musanna. Harfunun pada harfunun khamsah. Jadi ini ya, tasrifan fi'il mudhari itu dikelompokkan jadi tiga nanti ya. Yang pertama dia yang tidak bisa bersambung apapun. Ya, marfu. Marfu itu ya. Yang kedua dia yang ketemu dengan non taukid itu ya. Iya. yang ketiga baru sama yang afdhalul khamsah itu kan. Iya. Kalau khamsah ini kan juga bisa marfu, mansub, majzum. Marfu adanya non, mansub sama majzum dibuang nonnya. Kalau isim itu apa ya? Kalau isim kan dia apa? Dia mu'rabnya karena dudukan dia dalam kalimat ya. Iya. Kalau fi'il tuh kalau contoh-contoh ini karena adanya huruf yang masuk ya. Bukan iya. Karena kedudukan dia. Ya. Iya. Jadi nanti ada pembahasan ada isim. Isim tuh ada yang mu'rab dan mabni gitu pula. Fi'il juga orang dan mabni, sedangkan untuk huruf hanya mabni. Dan tempat saya. Dan dipelajari pada catatan kakinya. Catatan kaki misalkan tadi contoh famisalu matasalabi alif isnain kauluka lantak duba lantak duba. Nah ini dicari catatan kaki caranya mengikrob ikrob lan apa harfu nafyin wa nasbin wa stikbar. Lain ini untuk huruf meniadakan dan dia huruf penasab dan wastiqbalin untuk yang akan datang waktunya yang akan datang. Taktuba fi'il mudhari mansubun bi la. Fi'il mudhari mansubnya dengan la. Alamatun nasbi hadfun nun ni ana nal af'al khamsah. Ini juga dipelajari cara mengi'rabnya. Jadi lebih agar lebih kuat dalam beralasan dalam berucap. Nah, ini kok gini kenapa dengan i'rab itu bisa lebih detail lebih rinci. Nanti insya Allah misalkan selesai ini perlunya itu apa praktek dalam menerapkan. Jadi misalkan kita sudah paham satu kitab ini tapi perlu untuk mempraktekkan cara membaca. Jadi misalkan ini selesai nanti kita coba membaca kita kecil bisa kita mempraktekkan apakah ini si marfu atau di mansub atau di majrur atau di jazm itu dengan baca kutip. Ini untuk usaha katanya kalau belum mau berarti lewat kamus itu. Iya lewat kamus. Dengan banyak-banyak membuka kamus insya Allah lebih banyak kosakata yang bisa terserap. Oh biasanya kosakata gimana? Kalau praktiknya santri lo dia menghafalkan atau dengan buat kita lama-lama. Kalau belajar terus lugo dengan menghafal kosakatanya di dalam terus lugo. Oh, iya. Dalam terus lugo dihafalkan. Terus dalam sorof itu juga dihafalkan. Contoh-contohnya itu. Yang tasrif iya. Dengan itu kan sudah banyak maklumat, banyak hafalan. Nah, nanti ketika praktek tinggal menerapkan. Ketika kok ada yang kurang, baru buka kamus. Gitu. Jadi memang butuh proses. Jadi misalkan kita benar-benar sudah paham bacanya, tapi terkadang nanti menerapkannya susahnya dari situ, dari ini apakah harus di mansub atau marfu, terus ini harus kita mengingat-ingat dalam sorafnya bacanya gimana. Butuh latihan terus. Jadi gak sekedar sudah apa paham ini terus lancar bahasa kita, udah butuh